bawang getar nopolgi. Nah, atau brambang enak nopo getar. Laos lur, gurih nopo pengar lur. Eh? Jahe pedes nopo kecut? Pedes. Niki lur nek ditumpulno dadi siji, nggih, iso dadi gule, iso dadi rawon. Nggih napa nggih? Iso dadi apa oblok-oblok. Iso dadi gudeg. Godhek, lur, godhek. Godhek niki napa godhek niki lur? Saudara, kalau kita disuruh makan asem tok gak doyan, lur. Kejaba wong sing manjane meteng nom utawa apa jenenge ngenom-nomi ya panganane asem. Tapi nek terus kongkon mangan jahe, kejaba nek wong Sunda apa lur, jahe niku dipangan. Anake jahe, anake kencur, anake kunir niku dipangan. Niku wong Sunda. Gitu. Nek wong Jawa gak doyan. Lah niki lur, meskipun jadi masakan itu jamaah, kalau dimakan sendiri-sendiri pahit, kalau dikumpulkan jadi satu ya seperti itu. Kayak wong ngeband terus lur, apa band? Sebenarnya band nih. Saya orang ngeband, band itu ya kalau orang main bass sendiri kayak orang gendeng lur, bang bang bang bang lapo. Tapi kalau bass dengan drum benar rasa enak titik. Dicampur melodi enak titik lur. Dicampur esek-esek lur enak titik. Nggih napa nggih? Tapi nek enak esek-esek tok garing lur. Sawan kama enak, kawan. Di pasar-pasar itu. Ada wong awak itu gempal tapi macak wedok lho. Niku kula trauma. Delok wong ngoten niku trauma saestu. Soale pas kuliah dan ikip niku, kula nek budal liwat pasar. Kalau saya pas kuliah itu kalau berangkat ke pasar. Saya itu sudah takut dengan orang itu. Ecek-ecek kan, sawan kama. Terus liwat kula dadak nang langsung kerogos, ganteng irek. Tadi manuk kula ini dicetuk, ganteng irek. Astagfirullah, ini. Mau saya pukul itu. Itu bencong, gak tahan temi kok. Nukar ke pasar, ganteng irek. Malu saya lari, saudara. Astagfirullahaladzim. Wong ini kok jelodok, men. Jadi balik lagi ke jemaah ya. Jadi di jemaah ini kita ini rukun. Keimaman rukun. Empat sejarah walur mesio kadang penerobosi gak rukun ambek penerobosi gak setuju ambek imame utawa wakili gak setuju ambek penerobosi utawa mubaleki. Ini ku biasa. Biasa walur. Soalnya kalau semua setuju. Setuju. Wes. Jemaah iso biar. Tapi kalau saya ini buatan setuju, pendapat kalau ngeten, kok akhirnya enek koreksi. Saya sebenarnya nggak setuju ini. Kalau menurut saya begini, akhirnya ada koreksi. Tapi artinya kudu longgar kabe, hatinya kudu apa? Longgar, hatinya pengen masuk surga semua. Suami istri terus ya jamaah, oke. Yang paling enak itu padu terus suami istri. Sikil papat gitu loh ya. Astagfirullahaladzim. Enggak, suami istri itu ya. Suami istri itu kan tidak selamanya sarujuk. Dia apa gitu, Lur? Halo? Suami istri kok apa kuah beliau? Lah mboten sih. Kadang istrinya nyaro bening, nyaro sayur bening loh. Jangan bening utawa sayur asam. Aku jadi pengen lodeh. Boleh bujuni rotok gelo. Gini namanya lho, akhirnya terus yang perempuan agak bergelah, apa bergelah nih? Berkecewa. Sudah dimasakin sayur asem, sambal, tempe goreng, botok, kecocok lho. Datangnya si lanang. Yang lanang yang lagi-lagi bilang, jangan aku pengen lodeh lho. Mas, apa yang tadi dijahar, dimasak no. Ono jangan diri. Kaisoi, bikin sayur sendiri nggak bisa. Tapi itu justru bikin harmonis, saudara. Bikin harmonis. Suami istri berselisih, akhirnya rukun, gitu.

Dan itu istri saya harus menghormati saya. Tapi karakternya itu unik menurut saya. Ya, tak terima menurut saya. Dulu anak piye. Anak juga gitu. Dari tujuh anak saya itu jamaah. Semuanya itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Anak sih senanganin deres. Saya bilang, jangan masak lah. Subuh deres, bengin deres, maghrib deres, sampai jam segini deres. Tapi wayahe kerja rumah itu gak dikongkon buatan anak. Enak sih nggak kerja rumah, ibu lo rest. Ani ku tamar ngono dulu ibu lo. Tapi kerja rumah air uang kap. Enak sih seneng ani nyenang nggak lo. Takok mangan. Lo, ini ku seneng hati gue lah lo. Yang ditanyain mangan, ibu lo. Bah, masak apa bah? Lo, kenapa? Enggak, saya pikir apa masak. Jadi sopan bahasanya. Saya pikir apa masak. Dia itu berarti pengen saya masakin. Ngerti enggak? Terus makan udah, mana nomor lu? Wah, enak bah, Masya Allah, enak. Malam-malam jam 10 habis ngaji itu, bah, enggak pengen masak. Dia itu pengen makan, tapi tanyanya, bah, enggak pengen masak. Kamu pengen masak apa? Apa aja lah, bah. Bajam, abah masakin, enggak mau, tanya. Bah, enggak pengen masak. Oh, nenek anak yang ini, takut mangan. Lah, pengurusnya ngerti lho, lho, ini ditakut mau, ini sepenganan. Burung musyawarah mulai, pulurannya apa? Apa pulurannya? Ngerti puluran apa buatan jengkali apa ini? Hah? Dan nom-nom kang beri keluar. Saya nasihatkan jamaah-jamaah semua, pola pikirnya dirubah. Halo? Pola pikirnya apa? Dirubah. Kalau di dalam keluarga, lihatlah keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, sebagai pribadi yang unik, yang dikodar oleh Allah dekat dengan kita. Dikodar sebagai istri, dikodar sebagai suami, dikodar sebagai anak, dikodar sebagai mantu, sing wis mantu, Gus Padi, wis mantu balur ngeta. Mbok mantu men nggih. Mantu niku dieman-eman kon gawe putu. Ngaten lho nggih. Wis endi mantu ya kadang-kadang kita jengkel sama mantu, gak usah jengkel iku wis bojone anake awake dhewe, lihatlah uniknya. Karena apa? Mereka jamaah, sama-sama ingin masuk surga. Lawang surga aja dibukakan oleh Allah itu bermacam-macam pintu. Saya yang ahli puasa. Sing wong tukang masak, orang yang tukang masak, lawan orang yang puasa aja. Jengkel, saudara. Anaknya ini karpi poso. Saya punya murid di Australia itu sejak usia 4 tahun, saudara jamaah. Sejak kelas 4 SD sampai sekarang, puasa Nabi Daud. Sendiri, emaknya jengkel, masa apa-apa, poso. Lah kalau saya kebalik, anak saya itu sih ditakono, mangan. Tapi kalau makan masakan, gak dimakan juga, apa? Susah, jadi saya happy. Kadang makanan untuk dimasak, numpuk gitu. Tanya, gak masak, lah itu sudah ada. Oh iya ya, numpuk banget. Dingat, numpuk. Nah kita sama, saya nasihatkan sampean di kelompok dengan 4S kelompok. Lihatlah, per 4S dengan 4S ini menjadi sesuatu apa pribadi yang unik. Ya, dilihat seperti itu. Jadi kita enak hati kita. Karena sakjanya, apa sakjanya itu? Sebenarnya kita ini juga sesuatu yang unik. Ini apa-apa, Pak Lur? Kulo Emir nih, Pak Lur. Emir di sini, Pak Lur. Gak bisa disuruh apa, sing apa, upuan, sing, pokoknya sing anu, liane gue betul caget. Cagetnya gak ingetan iki. Tapi orang melihatnya unik. Nah sampe juga gitu, ngelihat anaknya ya unik, ngelihat 4S-nya ya unik. Para 4S lihat jamaahnya sama lihat pribadi yang unik. Karena apa, pintu surga itu Allah menjadikannya bermacam-macam. Ada yang ahli puasa, ada yang ahli sodako. Gak ada bagaimana? Ada yang ahli baca Quran, ada yang ahli sholat. Bermacam-macam pintu surga, keistimewanya orang di situ.

Wis saya yang calon pengantin sama adiknya datang ke rumah. Assalamualaikum, Pak. Anu, lho tadi emang belum makili niki ngelamarnya. Pokoknya ngomong ngelamar langsung gini. Terus, tahu enggak? Ditolak. Sing wedok niki gulung kuming nangis. Gak jadi nikah. Tahu enggak alasannya? Ngelamar kok kayak beli kacang. Langsung ngomong ngelamar, mestinya kan kudu enek omongan opo harus saya. Pusing saudara jamaah, terus saya tanya anak dari Jogja. Jadi ngelamar orang Jawa Tengah itu. Gimana ngelamar orang Jawa Tengah itu? Anu mas kudu apa? Ene istilah sane poni. Misalnya, niki mendungi repet-repet. Niki mendung rotok repet-repet. Mesti samar-samar. Kulo pengen ngelamar. Harus ngomong gitu mas. Gak boleh langsung. Saya kesini datang untuk ngelamar orang ini. Ngelamar anak sampean. Gak bisa. Tersinggung niku. Lah nek sampean ngelamar wong kali awen terus niki mendunge repet-repet. Oh, wadang ini. Nggih napa nggih, Lur? Sama nanti lapong, nggih niki rada remis-remis, gak remis belas. Niki saestu lho tadi kudu ngomongi kudu disamarno iki mendung repet-repet udane grimis kula badhe niki nek pekeparang kula ngeten dadi wis ngoten lho lan nek wong mriki mboten diomongi udan grimis repet-repet iki wong ki opo sih buka jendelane niku pewadang niku samane jenengan opo ngono ngomong aneh liyane ing lamar kenapa gak mungkin nang. Nah ini mempengaruhi di jamaah. Kadang ya, sama-sama kaliawennya loh jamaah. Kalau beda seleranya ya bisa berselisih. Nah apalagi jamaah ini yang datang di sini orang berbeda-beda. Ini apa-apa lho? Kadang jadi tokoh jamaah ini neko. Asalnya wong di tokoh kene jadi tokoh jamaah. Sehingga di imam wong kaliawen asli. Ini jelas berbeda pikirannya. Ngaten. Dan ini berbeda pendapat boleh. Tapi kita harus bisa nerima siapa? Imam kita. Gak bisa kita, cara imam kita itu terus kita pelukan dengan mau kita. Sama dengan kita tidak bisa. Cara kita pelukan ke 4S atau ke anak kita. Kamu harus ikuti saya. Susah. Karena apa? Setiap orang itu tidak berbadi sendiri-sendiri. Gitu. Tapi kalau kita konsisten baik, insya Allah akan niru kita. Ngerti gak? Niki jenenge style imam. Mudeng napa mboten, Bos Lur? Dong napa mboten? Nggih. Misale sampean ten kelompok, gak usah dibanding-bandingno. Kelompok Sukomoro karo kelompok Sukodadi. Sukodadi mriki ngene apa? Kali awet, kali. Sukorame. Sukorame Lamongan iki. Sece, Bos Lur. Sece ku, nduk, nggon kuwi salate mek Ida ja'a kulhu. Ini soal nabak kesuwen. Ya Allah, yang pengen Ida ja'a kulhu bali orono. Kadang ini imamnya rodok dua titik diprotes loh lho. Dibanding-banding no. Terawih ngun kuih kayaknya 15 menit. Lagi aku dokaru terawih wong anu lho. 21 rokaat 7 menit lho lho lho lho. Ini ngunin apa? Kita nanya di YouTube nih lho. Oh, beli tar. Jadi ini sunnah. Astagfirullahaladzim. Muka-muka gak manggal orang. Gak boleh ngomong yang menyinggung orang. Pokoknya enten YouTube. Sholat pitung menit. 21 rokaat. Kalau 2 rokaat pitung menit. Nah, jod. Ini apa enggak? Nah ini pitung menit 21 rokaat. Berarti ya untung. Sing penting akeh jumlah. Muga-muga Allah paring barokah. Semoga Allah paring imam-imam kita ya Tom. Ya di Kediri Utara ini dan imam-imam di jamaah, wakil-wakilnya desa, kelompok. Allah paring bisa adil Rafiq Husain Aris karena Allah. Sing penting lebih swarga nggih. Yang penting apa? Masuk surga.